Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, rahmani wa rahmatullahi ta'ala jami'an wa alhamdulillah, syukurullah. Pada malam yang berbahagia ini, insyaAllah ta'ala wa bi'ismillah di jalla wa'ala, kita kembali melanjutkan pelajaran kita pada pembahasan yang kedua atau al-maqsad tsani, maksud yang kedua setelah memurojaah dari pembahasan pertama atau maksud al-awwal, yaitu tentang definisi as-siyasah syar'iyyah. Demikian pula bentuk-bentuk as-siyasah syar'iyyah. Dan sentral as-siyasatul adilah dan wilayah salihah, serta menjelaskan pula tentang sumber-sumber as-siyasatul syar'iyyah. Maka pada maksud yang kedua atau maksudul tsani, pembahasan kita adalah tiga pembahasan. Yang pertama adalah al-wilayah wa an-nas daruratul ijtimaiyah, bahwa wilayah terhadap manusia adalah kebutuhan yang darurat, tidak bisa tidak mesti pada manusia adanya wilayah yang memiliki pemimpin dan yang dipimpin. Kemudian pembahasan yang kedua atau al-matlab tsani, turuq tanshih imam wa wujub al-bai'ah, yaitu metode di dalam mengangkat seorang pemimpin imam atau khalifah atau amir atau sultan dan wajibnya berbai'at kepadanya. Dan pembahasan yang ketiga adalah hukuk ulati al-amr war-ra'iyyah wa wujub as-sam' wat-tha'ah, yaitu hak-hak para penguasa waliul amr dan juga hak masyarakatnya dan wajibnya mendengar dan taat kepada para pemimpin atau ulatul amr. Kepada jemaah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sampai kepada murojaah yang kedua dari maksud yang kedua, dari maksud yang kedua, yaitu pembahasan tentang turuq tanshih imam wa wujubul bai'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan atau telah murojaah kembali tentang metode di dalam mengangkat seorang pemimpin atau imam atau amir atau sultan. Nah, pada pembahasan selanjutnya adalah tentang bai'ah. Nah, masih pada al-matlab tsani atau pembahasan yang kedua dari maksud yang kedua, yaitu metode di dalam mengangkat seorang pemimpin dan wajibnya berbaiat. Maka kita masuk kepada pembahasan tentang wajibnya al-bai'ah. (Tuh) barakallahu fikum, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membacakan keterangan al-muallif hafizahullah taala Syekh Muhammad bin Umar Bajmun hafizanallahu wa iyyah tentang wajibnya berbaiat, dan baiat itu adalah ahdun ala sam'i wa tha'ah, yaitu ikatan janji untuk mendengar dan taat. Maka memelihara baiat ini adalah perkara yang wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam surah Al-Fath pada ayat ke-10. Qala Allah taala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan baiat adalah sebagian menyebutkan bai'atul ridwan, syajaratul ridwan. Bagian menyebutkan adalah al-ahdul hudaybiyah, yakni perjanjian Hudaybiyah. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah mereka membaiat Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan janjinya kepada orang-orang yang mengambil janji, mengambil baiat untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah atau keputusan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berbaiat Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan dan menunaikan janjinya berupa kebaikan dan keberkahan. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah taala di atas tangan-tangan mereka. Nah, ini telah kita terangkan barakallahu fikum pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, sehingga para sahabat yang berbaiat kepada beliau seakan-akan mereka berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di mana para sahabat meletakkan tangannya di atas tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Naam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat dengan berjabat tangan atau meletakkan tangan beliau alaihi salatu wassalam di atas tangan-tangan para sahabat. Naam, faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi. Barang siapa yang mengingkari atau membatalkan baiat itu, maka hanyalah dia membatalkan dan mengingkari atas dirinya. Wa man aufa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Akan tetapi siapa yang menunaikan baiat ikatan janji tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan memberikan kepadanya ajran 'azima, pahala yang besar, yakni berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat ini menunjukkan wajibnya berbaiat dan wajibnya memelihara baiat tersebut kepada para pemimpin, para penguasa yang telah sah menjadi penguasa melalui cara-cara yang telah kita sebutkan pada pembahasan sebelum ini. Nah, yang kita sebutkan 5 cara daripada mengangkat para penguasa. Di antaranya adalah penguasa yang memiliki terangkat dengan kekuatannya dan kekuasaannya, yang menggulingkan penguasa sebelumnya lalu dia menang, maka dia sah setelah itu menjadi penguasa yang wajib berbaiat kepadanya, mendengar dan taat, walaupun dia merebut kepemimpinan itu melalui cara yang diharamkan. Namun permasalahannya ketika dia telah berkuasa dan dengan kekuatannya dan telah mengalahkan penguasa yang sebelumnya, maka dia sah menjadi penguasa yang baru, wajib berbaiat kepadanya, mendengar dan taat. Kemudian ikhwani fillah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, membatalkan baiat diharamkan di dalam Islam. Naam. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bacakan dari nukilan penulis hafizahullah taala, yaitu hadis dari Nafi', beliau berkata, datang Abdullah bin Umar kepada Abdullah bin Muti' hina kana min amri al-harra, ketika terjadinya, sebelum terjadinya perang Al-Harra di Madinah, yaitu pada tahun 63 Hijriah. Makana zamana Yazid bin Muawiyah, yaitu di zamannya Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin atau khalifah yang berpusat di negeri Syam pada waktu itu, yang mewarisi dari ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Abdullah bin Umar datang kepada Abdullah bin Muti' untuk menasihati agar jangan menentang atau memberontak kepada pemimpinnya, kepada pemimpin kita, yaitu Yazid bin Muawiyah yang berpusat di Syam pada waktu itu. Kemudian faqala itrahu li Abi Abdurrahman Wisad, berkata Abdullah bin Muti', berikan kepada Abu Abdurrahman, yakni Abdullah bin Umar, kunya beliau radhiyallahu taala an, Abu Abdurrahman, berikan kepadanya bantal untuk dia duduk bersandar. Faqala inni lam atika li ajlisa, tidaklah aku datang untuk duduk, tidaklah aku datang kepadamu untuk duduk. Ataituka li uhadditaka, akan tetapi aku datang untuk menceritakan kepadamu hadisan, salah satu hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis tersebut. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man khala'a yadan min ta'ati laqiya Allah yawmal qiyamati la hujjata lahu, wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mencabut tangan dari ketaatan, yakni mencabut diri untuk taat kepada penguasanya, atau tidak mau berbaiat atau membatalkan baiatnya, maka dia akan menjumpai Allah pada hari kiamat nanti, tidak ada hujjah bagi dia. Dan barang siapa yang mati tidak ada pada lehernya baiat, maka dia mati dengan mati jahiliyah. Nah, barakallahu fikum. Ini hadis yang sangat jelas, ya, bahwa perbuatan membatalkan baiat atau tidak mau berbaiat kepada pemimpin ini merupakan perbuatan dosa besar dan perkara yang sangat besar, yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hujjah baginya. Nah, dia mati dengan menyerupai mati jahiliyah. Barakallahu fikum. Maka kita perhatikan barakallahu fikum bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat mengagungkan dan membesarkan perkara taat kepada wali amr, perkara taat dan mendengar kepada para penguasa, pemerintah, dan bagaimana beliau mentahdir, memperingatkan umat ini untuk tidak mencabut tangan dari ketaatan, tidak mencabut baiat atau membatalkannya. Nah, sebagai bentuk faedah di dalam hadis yang mulia ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dalam Kitabul Imarah, bab tentang wajibnya mulazamah jamaatul muslimin, wajibnya komitmen di atas jamaah kaum muslimin, inda zuhuril fitan, ketika nampaknya fitnah-fitnah, wa fi kulli hal, dan dalam segala keadaan wajib komitmen di atas jamaah kaum muslimin, yakni di atas ketaatan dan mendengar kepada penguasanya, wa tahrimul khuruj ala taati wa mufaraqati al jamaah, dan haramnya keluar dari ketaatan dan memecah belah jamaah. Jadi keluar dari ketaatan, mendengar dan taat kepada penguasa, ini adalah merupakan perpecahan, orang yang membuat perpecahan dan kehancuran jamaah. Nah, demikian Imam Muslim rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam sahihnya, sahih Muslim rahimahullah, atau menukilkan hadis tersebut, ya, dengan meletakkan bab yang telah kita sebutkan tadi. Nah, kemudian sebagai bentuk faedah dari apa yang disebutkan dalam riwayat tersebut, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mendatangi Abdullah bin Mufi yang ketika itu di Madinah terjadi fitnah, mereka hendak mencabut baiat ketaatannya kepada penguasanya, yaitu Yazid bin Muawiyah yang berporos atau berpusat di Syam, ya, di mana Yazid bin Muawiyah telah berbuat baik kepada mereka, yang sebelumnya mereka mengutus utusan di Syam dan dilayani dengan hormat dan pemuliaan dari beliau Yazid bin Muawiyah. Namun ternyata utusan itu mereka datang memiliki tujuan yang tersembunyi, yang menyimpan penyakit hasad disebabkan karena berita-berita dusta yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimun pada waktu itu tentang Yazid bin Muawiyah, sehingga mereka tidak senang dengan kepemimpinannya. Maka setelah mereka kembali ke Madinah, mereka membuatlah semacam pertemuan, ya, musyawarah untuk melakukan perlawanan, yang pada waktu itu dipimpin oleh Abdullah bin Hamdalah, yang dimana ketika sampai berita itu kepada Yazid bin Muawiyah, beliau mengutus sahabat, nah, seperti Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, untuk memberi nasihat kepada mereka penduduk Madinah untuk tidak mencabut ketaatannya. Demikian pula Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana dalam riwayat ini, beliau juga datang untuk memberi nasihat kepada mereka penduduk Madinah untuk tidak mencabut ketaatannya. Namun mereka tidak mengindahkannya. Maka berubahlah kelembutan yang ada pada beliau Yazid bin Muawiyah menjadi ghilzatan balyan, menjadi kekerasan dan menjadi bala. Nah, di mana beliau mengutus pasukannya untuk memerangi penduduk Madinah. Na'udzubillah min dzalik, sampai disebutkan dalam sejarah tersebut kurang lebih 4.000 manusia yang meninggal dunia, korban. Nah, sehingga dikenal dengan Perang Al-Harrah. Kalau kita melihat barakallahu fikum sebagai faedah, ini adalah bentuk penentangan, bentuk kekerasan, menolak nasihat sekian sahabat yang datang memberi nasihat, yang mereka adalah ahli ilmu, para sahabat-sahabat terdepan dalam ilmu, tetapi mereka tidak mengindahkannya disebabkan karena syubhat, ya, berita-berita yang telah merasuk ke dalam kalbu-kalbu mereka, ke dalam akal-akal mereka. Dan ketika berita itu masuk dan menjadi penyakit, tertolaklah nasihat-nasihat apapun yang datang kepadanya. Nah, dibarengi dengan karakter yang keras, nasallahu salamata wal afiyah, sehingga terjadi apa yang terjadi, memberi mafsadat dan madarat yang sangat besar. Nah, ini sebagai faedah bagi kita semua. Ya. Musibah fitnah yang terjadi tidak lain dan tidak bukan karena syubhat dan karena karakter yang keras. Hati yang keras yang membatu, naudzubillah. Ya, yang tidak gampang digunakan. Ya, sikap yang bengis. Ini kebanyakan memberi mafsadat dan kerusakan yang besar. Oleh karena itu, ini penting sebagai sejarah untuk kita petik hikmahnya. Kalau ada perselisihan, ada sesuatu yang terjadi, hendaklah yang pertama kita lembutkan hati kita untuk menerima kebenaran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dilindungi dari orang yang sombong, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, barakallahu fikum. Ya, dan yang kedua, hendaklah kita memiliki sifat toleransi jika permasalahan itu bisa ditoleransi. Tidak perlu berkeras-keras, karena yang demikian ini akan menghancurkan dan merusak jamaah dan memberi mafsadat dan bala fitnah. Saya ingin memberi contoh barakallahu fikum sebagai faedah. Nah, mudah-mudahan contoh ini bisa memberi manfaat kepada kita semua dan khususnya kepada orang-orang yang terjatuh di dalamnya pada contoh yang hendak saya sebutkan ini sebagai faedah. Nah, antum sudah tahu semua dan tidak perlu saya menyebutkan ya secara sharohah, namun saya sebutkan secara umum, secara global. Fitnah yang terjadi di kalangan ya para dai-dai, nah, yang begitu dekat dan begitu akrab, namun terjadi perpecahan dan perpisahan hati, pecahnya hati-hati. Nah, yang sebenarnya kalau mau ditoleransi, mengalah, maka selesai permasalahannya. Nah, apalagi ya, salah satu dari yang berselisih ini sudah rujuk atau menulis surat taubat. Ya, bahwa dia salah dan meminta maaf pada fulan-fulan secara global dalam surat itu. Namun pihak yang lain berkeras, ini yang saya maksud, tidak ada toleransi. Lalu mencarilah dalil bahwa taubat yang seperti ini belum bisa diterima, melainkan harus menelpon satu persatu dan meminta maaf. Nah, ya, dari satu sisi betul. Namun kalau sikap ini dipertahankan, ya, maka akan memberi mafsadat dan kerusakan. Nah, kalau saja ditoleransi, selama dia sudah menunjukkan taubatnya, rujuknya benar atau jujur atau tidaknya, itu urusannya kepada Allah. Mengalah, tanazul, lalu biarkan waktu berjalan. Mungkin setelah itu dia akan mengakuinya dan meminta maaf. Ini sebagai contoh barakallahu fikum, sebagai hikmah yang perlu kita camkan dan tanamkan dalam benak kita, dalam hati kita, bahwa kerusakan, perselisihan, fitnah, kehancuran hati, perpecahan hati tidak jarang kita dapati karena karakter yang keras, hati yang susah untuk lunak, dan tidak ada toleransi dalam hal-hal yang mungkin dan bisa ditoleransi, seperti yang saya contohkan ini. Ini yang terjadi, barakallahu fikum. Tetapi karena syaitan tahrif bainakum, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, dan tidak lepas juga karena dosa dan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, para da'i-da'i ini tadi, amanah terhadap umat, ya, dan dosa terhadap ulama, ya, sehingga mungkin saja Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang adil memberi ujian kepada mereka dengan ujian yang seperti ini. Yang semula begitu terpautnya hati, ya, bersatunya dan kuatnya, kokohnya, dengan begitu cepat tiba-tiba pecah, hati berpisah. Nah, karena karakter-karakter itu tadi yang saya sebutkan. Namun ada hikmahnya, barakallahu fikum. Segala sesuatu yang Allah jatuhkan, ya, suatu kejadian tidak lepas dari hikmah. Yang mungkin saja kita bisa mengambil hikmah tersebut, ya, bahwa hikmah-hikmah Allah yang adil itu sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga Allah pun memberi balasan yang setimpal. Ya, istilahnya para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amalan yang dia lakukan. Nah, si fulan yang tidak diberi maaf walaupun dia sudah tulis surat taubat, ya, mungkin saja di antara hikmah keadilan Allah karena dia juga memiliki sifat dan karakter yang seperti itu. Ya. Dan itu terjadi di berbagai tempat. Ketika dia datang untuk mengislahkan kaum muslimin atau mengislahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di daerah yang terdapat perselisihan, dia mengislahkannya dengan tidak adil, dengan khianat. Nah, ya, orang yang sudah rujuk kemudian sudah mengakui kesalahannya tidak diberi maaf. Itu kebiasaan dia. Akhirnya ketika pun dia terjatuh dalam sebuah kesalahan, lalu dia sudah menulis surat taubat, yang lainnya pun tidak memberi maaf, tidak toleransi. Nah, barakallahu fikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala hakim, memiliki hikmah yang adilah. Nah, kalau kita mau menyebutkan poin-poin, ya, semisal dengan apa yang saya sebutkan tadi, contoh-contohnya banyak. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sebanding dengan jenis amalan yang seorang lakukan. Ya, ketika dia melakukan hal yang seperti itu, dia pun diberi balasan yang semisal itu. Nah, barakallahu fikum. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, kita yang mendengarkannya, ya, sementara kita membaca sudah diislahkan, ya, sudah diberi arahan kepada ulama yang dianggap sebagai ulama, sebagai ulamanya sudah tanda tangan, mestinya kan selesai, ya. Tapi siapa? Nah, muncul ucapan, Tidak bisa. Ini kebatilan. Ya, ketika dia menggibah, menjelek-jelekkan saudaranya, dai-dai tersebut, dia wajib untuk menelpon dan meminta maaf satu persatu. Nah, dituntut lagi yang seperti ini. Padahal semestinya kalau ditoleransi, ya, sambil menunggu waktu, mungkin bisa terjadi, ya, perpautan hati kembali, persatuan. Nah, sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, ini sebagai faedah bahwa kehancuran, fitnah, kerusakan, perpecahan itu kebanyakan tidak jarang terjadi karena masing-masing yang memiliki sifat egois, ya, hati yang keras. Nah, kemudian ikhwani fillah azzakumullah, nah, Syekh penulis juga menukilkan kepada kita, ya, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu tentang wajibnya berbaiat, ya, dan haramnya untuk mencabut baiat tersebut. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man bai'a imaman fa'atahu safaqata yadihi wa thamarata qalbihi wa thamarata qalbihi falyuti'hu in istata'a fa in ja'a akharu yunazi'uhu fadribu 'unuqal akhar." Barang siapa yang berbaiat kepada seorang imam lalu dia memberikan bentangan tangannya dan buah hatinya, falyuti'hu in istata'a, maka hendaklah dia mentaati imam tersebut, ya, sesuai kemampuan. Fa in ja'a akharu, jika datang yang lain, yunazi'uhu, yang berupaya untuk menjatuhkan penguasa tersebut, fadribu 'unuqal akhar, maka penggallah leher yang lainnya. Nah, maksudnya jika ada orang yang memberontak, ya, kepada penguasa tersebut, maka perangilah dia. Nah, hadis ini menunjukkan sekali lagi wajibnya kita berbaiat dengan penuh keridhaan, tidak terpaksa. Ya, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dengan bentangan tangan dan buah hati, yakni dengan ikhlas. Bukan kita baiat dengan terpaksa, berbaiat kemudian menyimpan hasad, dengki, sehingga, ya, setelah itu mencabut baiat tersebut dan melakukan pemberontakan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, juga Asy-Syaikh hafizahullah taala menukilkan kepada kita ucapan para imam, ya, terkait dengan prinsip ini, wajibnya berbaiat, mendengar dan taat kepada penguasa. Nah, di sini banyak beliau nukilkan ucapan para imam seperti Imam Ibn Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, dan ucapan para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan ini sangat banyak sekali. Nah, kemudian di akhir pembahasan bayat ini, beliau berkata, hafizahullah taala, wala tantaqidul bai'ah bifujuril imam au fisqihi au itharihi alaina. Tidak boleh kita membatalkan bai'ah karena semata-mata kefajiran imam, penguasa atau kefasikannya, atau ithar yang dia lakukan terhadap kita, yaitu kezaliman, ya, merampas harta kita, menjarakan kita, maka kefajiran-kefajiran yang seperti itu tidak menjadi alasan untuk membatalkan bai'ah. Nah, beliau menukilkan riwayat hadis dari Junadah bin Abi Umayyah. Beliau berkata, "Dakhalna 'ala Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa maridun." Kata Junadah bin Abi Umayyah, "Kami pernah mengunjungi Ubadah bin Shamit dalam keadaan beliau sakit radhiyallahu ta'ala anhu. Qulna," lalu kami katakan, "Aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu, semoga Allah mengislahkanmu wahai Ubadah. Hadith bihadithin yang fa'ukallahu bihi sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong ceritakan kepada kami satu hadis yang semoga Allah memberi manfaat kepadamu dengan hadis tersebut yang engkau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Qala, kemudian beliau berkata, "Rabbiyallahu qala'an, da'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu faqala fima akhadha alaina an bay'ana ala as-sam'i wa at-ta'ati fi man syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatan alaina wa an la nunazi al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawaha indakum min Allah fihi burhan." Kata sahabat Ubadah Ibn Shamit radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil kami, lalu kami berbaiat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Faqala fima akhadha alaina am bay'na, beliau mengatakan dalam baiat kami tersebut, yaitu wajibnya mendengar dan taat biman syatina wa makrahina, dalam keadaan man syatina, yakni dalam keadaan senangnya kita, dalam keadaan lapangnya kita, ataupun dalam keadaan makrahina, dalam keadaan tidak senangnya kita. Yakni wajib mendengar dan taat dalam keadaan benci atau dalam keadaan senang. Ya, wa usrina wa yusrina, ataupun dalam keadaan sulit atau dan mudah, wajib mendengar dan taat. Wa atharatan alaina, dan dalam keadaan kita dizalimi, dirampas harta kita atau dipukul atau dipenjara. Nah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam segala hal kita wajib mendengar dan taat. Beliau merinci dalam keadaan senang atau dalam keadaan benci, dalam keadaan susah atau dalam keadaan mudah, lapang, dalam keadaan terzalimi, ya, dipenjarakan, dicambuk, dirampas hartanya, tetap wajib mendengar dan taat. Bahkan dikuatkan lagi oleh beliau alaihi salatu wassalam dari lanjutan hadis tersebut, wa an la nunazi al-amra ahlahu, dan tidak boleh kita mencabut ketaatan kepada ahlinya, yakni kepada penguasa. Nah, kepada penguasa yang perkara itu di tangannya, maka tidak boleh kita mencabut diri dari ini. Illa antara kufran bawahan, kecuali jika engkau melihat kekufuran yang nyata, yakni kekufuran yang nyata pada penguasa tersebut. Ya, kufur yang nyata di sini kufur yang sudah jelas, bukan ya dikira-kira atau bukan sangkaan-sangkaan zon, ya, atau berita-berita yang tidak jelas, bukan, tetapi kekufuran yang pasti sudah dipastikan ya pada penguasa tersebut. Misalnya, nah, dia meninggalkan sholat sama sekali, ya, atau dia mencela orang-orang yang menegakkan sholat, Nah, atau dia melegalkan segala bentuk kesyirikan, syirik-syirik besar, ya, dengan keyakinannya, bukan dengan terpaksa, ya. Maka itu kekufuran yang nyata. Kalau sudah pasti jelas seperti ini, maka indakum minallahi fihi burhan, di sisi kalian ada bukti nanti di hadapan Allah Ta'ala ketika kalian tidak mendengar dan taat kepada penguasa yang kafir seperti ini. Nah, kalian punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua untuk menegakkan prinsip mendengar dan taat serta mengambil baiat kepada penguasa kita semua, kepada penguasa kaum muslimin. Wabillahi taufik, lebih kurang saya mohon dimaafkan. Kita akan melanjutkan insyaallah pada pembahasan yang ketiga tentang hukum wilayah-wilayah al-amr, tentang hak-hak para penguasa dan para masyarakatnya. Wabillahi taufik, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.